الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، pada kajian kita bagian kedua ini masih dalam pembahasan bagaimana seorang muslim dan muslimah membangun sebuah rumah tangga, keluarga yang islami. Kita telah mengetahui makna islami dalam konteks pembahasan kita ini. Sebuah rumah tangga tentunya tidak lepas dalam upayanya untuk menjadi sebuah rumah tangga yang islami, tidak bisa lepas dan tidak akan pernah lepas dari hidayah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya lah yang menentukan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan Islam, mendapatkan iman dari istri kita, suami kita, anak-anak kita, maka pasti dia akan beriman dengan kehendaknya. Hanya Allah lah satu-satunya yang menentukan hidayah. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh, serius untuk paman beliau yang bernama Abu Talib mau berislam, mau mengucapkan la ilaha illallah, ketika menjelang wafatnya, di akhir hayatnya, Rasulullah dengan sungguh-sungguh dan mengulang-ulang permohonannya kepada ayahnya dengan kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika laha indallah, kalimatan uhajju biha laka indallah, wahai pamanku, ucapkanlah di detik-detik terakhir ini kalimat ucapan la ilaha illallah, sebuah ucapan yang aku dengannya dapat membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun teman-teman sejawatnya, teman-teman pergaulannya ketika di dunia dari kalangan musyrikin tidak rela dan tidak mau Abu Talib wafat atau mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka mereka pun dengan sungguh-sungguh merayu, membujuk Abu Talib untuk tidak mau mengucapkannya. Maka Rasulullah mengulangi lagi himbauannya, ajakannya, berebut dengan mereka kaum kafir. Wahai pamanku, ucapkan, ucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum nyawa pergi meninggalkannya. Namun, Nabi manusia yang paling baik dalam berdakwah, termulia akhlaknya, dakwahnya didirikan di atas niat yang ikhlas. Namun, hidayah di tangan Allah SWT. Allah yang menentukannya. Turunlah ayat Al-Quran. Turunlah sebuah ayat Al-Quran yang Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang kau sukai hidayah untuknya. Enggak akan bisa. Tetapi Allah lah satu-satunya yang memberikan hidayah. Oleh karena itu, wahai ayah, wahai ibu yang menginginkan hidayah, petunjuk keimanan dan keislaman untuk istri, untuk suami, untuk anak, berdoalah kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkanlah, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami yang salihah dan anak keturunan kami dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Minta kepada Allah, berdoa, berdoa, dan berdoa. Jangan kita bersandar dan bangga dengan sistem pengaturan rumah tangga kita. Jangan kita bertawakal dan bersandar kepada kelihaian dan kepandaian kita mendidik anak istri. Tapi bersandarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Barang siapa yang bersandar, bertawakal kepada Allah dalam semua urusannya, maka Allah yang mencukupi dia. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ketahuilah bahwa musuh besar kita yang selalu berupaya, berambisi untuk menghalangi kita masuk ke dalam jannah Allah, menghalangi kita untuk masuk ke surga Allah, dan sangat berambisi untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah, yaitu syaitan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka posisikan dia sebagai musuh. Tentu seorang akan mempelajari bagaimana sih manuver-manuver musuh kita. Karena Allah memerintahkan kita untuk memposisikan syaitan sebagai musuh, bukan sebagai kawan. Oleh karena itu, pelajari makar-makar syaitan, pintu-pintu masuk syaitan, dari celah mana, kapan syaitan itu masuk ke dalam kalbu Bani Adam untuk mempengaruhinya, untuk melemahkan imannya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan dalam bimbingan rumah tangga untuk kita mengambil langkah-langkah antisipasi melindungi diri kita, istri kita, anak-anak kita, suami-suami dari gangguan dan godaan syaitan. Banyak sekali bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti pekuburan. Bacakanlah Al-Quran. Sesungguhnya syaitan akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah padanya. Salah satu sebab agar syaitan menjauh dari rumah kita. Tempat kita beribadah, tempat kita mendidik diri kita, anak dan istri kita. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan beberapa doa ketika kita di rumah, ketika tiba di rumah, ketika akan keluar dari rumah. Antara lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa qala hina yadkhulu aw fa dzakara Allah fa dzakara isma Allah hina yadkhulu wa hina yat'am qala asy-syaitan la mabita lakum fihi wala asya'a lakum." Ketika seorang hendak memasuki rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah, bismillah, ketika dia masuk ke rumahnya, dan ketika dia menyantap makan mengucapkan bismillah, maka syaitan mengatakan kepada kawan-kawannya, tiada tempat menginap bagi kalian di malam hari ini. Di rumah ini, kalian tidak akan mampu menginap di sini, mengganggu penghuninya, karena penghuninya tadi ketika akan masuk ke rumah ini, mengucapkan Bismillah. Ketika akan makan, pun mengucapkan Bismillah. Maka syaitan berbicara antar sesama mereka dan mengatakan tidak ada tempat menginap malam hari ini di rumah ini dan tidak ada makan bagi kita di rumah ini. Mereka pun pergi. Bisa saja syaitan mengganggu anak kita. Mengganggu anak kita, menggiring anak kita untuk malas beribadah. Malas untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Malas untuk berzikir. Gangguan dari syaitan. Para hadirin, kaum muslimin yang saya muliakan. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan tiba waktu malam menjelang maghrib, Rasulullah mengumpulkan cucu-cucunya Al-Hasan dan Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk kedua cucu ini tadi. Kemudian Rasulullah memegang kepalanya, kepala kedua cucunya, seraya membaca doa berlindung kepada Allah, memohonkan perlindungan kepada Allah untuk cucu-cucunya ini tadi. Allahumma inni a'udzu qala u'idzuhuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Dibaca oleh Nabi doa ini. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu untuk dua anak ini, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Lindungi keduanya ya Allah dari seluruh jenis syaitan yang sangat jahat dan gangguan mata hasad, mata dengki. Sering disebut dengan mata dengki. Orang melihat sesuatu yang menakjubkan dia, anak bayi yang sehat, dia benar-benar kagum. Tidak berdoa untuk anak itu. Tidak memohonkan barokah untuk anak itu. Anak tersebut bisa tertimpa sebuah penyakit. Atau bahkan sampai bisa meninggal dunia. Pembahasan ini membutuhkan waktu tersendiri. Tetapi yang bisa kita petik dari tuntunan Rasulullah SAW dalam mendidik keluarganya. Mendidik putra-putrinya. Tidak hanya nasihat dan nasihat. Tetapi ada praktek amaliyah pada kesehariannya, termasuk doa. Menjelang maghrib, Rasulullah kumpulkan anak-anaknya atau cucu-cucunya, dimohonkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Rasulullah bertawakal kepada Allah, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bangga dengan sistem pendidikan beliau yang beliau terapkan. Tidak bangga dengan kurikulum pendidikan rumah tangga yang beliau jalani. Tetapi berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Di suatu hari, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah, mertua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena putri beliau yang bernama Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni du'aan aquluhu idza asbahtu wa idza amsaitu. Wahai Nabi, ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku bisa berdoa dengannya, berzikir dengannya ketika aku di pagi hari dan ketika di sore hari. Kemudian dikenal dengan zikir di waktu pagi dan petang. Maka Rasulullah mengajarkan kepada mertuanya ini, kepada sahabatnya yang mulia. Qala qul Allahumma fatiras samawati wal ard khaliqa kulli shay'in rabba kulli shay'in fatiras samawati wal ard 'alimal ghaibi was shahada rabba kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Saya ulangi lafaz doa ini yang dibimbingkan oleh Nabi untuk diucapkan pada waktu pagi dan petang. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi was syahada, rabba kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Ya Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Ya Allah, Engkau adalah Rabb, pencipta, pemilik, pengatur segala sesuatu. Tiada yang berhak, aku bersaksi bahwa tiada yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Baru setelah itu berdoa. Baru setelah itu berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku dan kejelekan syaitan serta bala tentaranya. Dari kejahatan jiwaku dan kejahatan syaitan serta bala tentaranya. Kemudian Rasulullah menyatakan kepada Abu Bakar, Qulha idha asbahta wa idha amsaita wa idha akhadta matja'aka. Ucapkan doa ini, wahai Abu Bakar, ketika engkau di pagi hari, dan ketika di petang hari, di sore hari, dan ketika hendak tidur di malam hari. Ketika hendak tidur. Demikian Rasulullah membimbing perlindungan, permohonan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kepada para suami dan para istri, para ayah dan ibu. Ketahuilah bahwa anak yang soleh yang kita harapkan, dimulai harapan tersebut sejak kita pertama kali menikah. Bahkan dibimbingkan oleh Nabi, seorang suami ketika hendak menggauli istrinya, dicontohkan dengan teladan yang indah. Rasulullah SAW mengucapkan, membimbingkan ketika seorang suami hendak menggauli istrinya, kemudian berdoa, Allahumma jannibni syaitan wa jannib ma razaqtana. Ya Allah, bismillah, mengucapkan bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan syaitan dari diriku dan jauhkan syaitan dari rizki karunia anak yang akan Kau berikan kepada kami. Masya Allah, sejak awal menggauli istrinya pun berlindung kepada Allah. Maka Rasul menyatakan, barang siapa yang saat akan menggauli istrinya mengucapkan doa ini, kemudian ditakdirkan lahir, dikaruniakan seorang anak, maka lam yadurrahu syaitan abada. Syaitan tidak akan mampu memudaratkan dia, mencelakakan anak ini selama-lamanya. Masya Allah, bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita membina sebuah rumah tangga yang baik. Para hadirin yang saya muliakan, jadikanlah rumah kita rumah yang penuh dengan tilawatul Quran. Jadikanlah rumah kita rumah yang penuh dengan qiraatul Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita dengarkan bersama, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian bagaikan pemakaman, pekuburan. Bacakan Al-Quran di rumah kalian. Karena memang Al-Quran itu tidak pantas dibaca di tanah pekuburan. Tetapi dibaca di rumah dan di masjid. Nah, para hadirin yang saya muliakan. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan, innal bait alladhi yutla fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujumu li ahli al-ard. Sebuah rumah yang selalu dibacakan Al-Qur'an padanya, suami suka dan rajin membaca Al-Qur'an, istri juga demikian, suka dan rajin membaca Al-Qur'an, berlomba-lomba. Dua akhlak dan perangai yang baik dari suami dan istri, ayah dan ibu ini dilihat dan didengar oleh anak-anak. Sehingga anak-anak pun senang, suka membaca Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan, sebuah rumah yang selalu dibacakan padanya Al-Quran akan terlihat oleh penduduk langit, para malaikat melihat dari langit ke bumi, rumah-rumah yang dibacakan di sana Al-Quran, sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Bercahaya, terlihat oleh para malaikat. Di atas langit sana, rumah-rumah yang di bumi ini, dibacakan Al-Quran, selalu dibacakan ayat-ayat Allah, terlihat oleh para malaikat, seperti melihatnya penduduk bumi, bintang-bintang di langit. Yang tidak terlihat, tidak nampak cahaya oleh para malaikat, menunjukkan rumah itu jauh dari zikir. Rumah itu jauh dari tilawatul Quran. Para hadirin yang saya muliakan, demikian upaya seorang membina sebuah rumah tangga. Tidak hanya masalah teknis saja, tetapi butuh keimanan, butuh keikhlasan, butuh amalan dan ibadah. Kemudian, kalau tadi pada kajian di sore hari, sempat kita sebutkan tentang kewajiban para suami sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pembina rumah tangga, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban yang Allah bebankan atasnya untuk melindungi dirinya dan keluarga anak istri dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Juga perlu diketahui bahwa bagi kaum wanita, para ibu juga berlaku bagi mereka syariat. Yang apabila para ibu dan para istri juga berkomitmen, bersungguh-sungguh, ikhlas kepada Allah untuk bersama-sama suami menjalankan syariat Allah, mengenal hak-hak Allah, mengenal hak-hak suami, mengenali kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada para istri, maka sungguh dengan izin Allah dan pertolongannya, rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan hidayah, penuh dengan petunjuk, penuh dengan keislaman, tentram, bukan tanpa problem. Problem pasti muncul. Bahkan dalam rumah tangga Rasulullah sekalipun ada problem, tetapi bagaimana problem itu diselesaikan, bagaimana solusi dan jalan keluar dicari dan disepakati. Kaum muslimin yang saya muliakan, terkhusus kaum ibu, dengarkan baik-baik wahai kaum ibu, para istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya menjelaskan tentang hak-hak para suami yang wajib kalian tunaikan. Dan Rasulullah juga menjelaskan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas kalian, yang Allah memerintahkan untuk ditunaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahada ay yasjuda li ahadin, la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan para istri untuk bersujud kepada suaminya. Tapi sujud itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Namun Nabi kita Muhammad ingin menggambarkan kepada para istri, ibu-ibu rumah tangga, bahwa hak para suami itu sangat besar dalam Islam. Perlu diketahui, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menggambarkan kepada kita, kalau seorang istri yang taat kepada Allah, rajin beribadah, taat kepada suaminya, maka dengarkanlah hadis berikut ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang istri menunaikan salat lima waktunya dengan baik dan tepat, kemudian menunaikan puasa Ramadan dengan baik dan tepat pula, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita ini nanti di hari kiamat, silakan engkau wahai istri yang salihah, masuklah ke surga Allah dari pintu surga yang mana kau mau. Luar biasa. Ketika wanita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika akan keluar rumah, minta izin kepada suami. Kalau suami tidak rela, sabarlah. Kalau suami tidak mengizinkan, sabarlah wahai wanita, wahai para istri. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengatur dalam Islam, membimbingkan dalam Islam. Dalam riwayat lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tu'zi imra'atun min ahli dunya zawjaha, qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain, la tu'zihi, qatalakillah, fa innama huwa 'indaki dakhilun." Yushiku an yufariqaki ilaina. Ketika ada seorang wanita dunia, seorang istri menyakiti suaminya dengan kata-kata yang keras, membentak suami, tidak mau makan bersama suami, cemberut kepada suami, tidak menunaikan hak-hak suami, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, calon istri suami ini tadi, dari wanita surga, dari bidadari-bidadari surga, mengatakan, wahai wanita, wahai istri, jangan kau ganggu suamimu itu. Sungguh, dia itu hanya sekedar orang yang mampir kepada kamu, suatu saat dan tidak lama lagi, dia akan berpisah denganmu, datang menemui kami, yakni para bidadari. Tidak cemburukah, wahai para istri? Ketika saudari menyakiti suami dengan kata-kata yang kasar, dengan cemberut muka, suami menginginkan dia di malam hari itu, dia marah, berbalik badan, atau keluar dari kamar. Subhanallah. Ketahuilah bahwa para bidadari yang Allah siapkan di surga nanti, mereka cemburu melihat wanita tersebut menyakiti suaminya. Subhanallah, para hadirin, kaum muslimin. Demikian Islam secara ringkas saya bisa sebutkan dalam kesempatan ini, menjelaskan tentang hak para suami. Namun sebaliknya, para suami juga diwajibkan untuk menunaikan hak para istri, membimbingnya dengan baik, posisinya sebagai qawwam, yang Allah katakan dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum pria itu adalah pemimpin, pembimbing, bukan penguasa, tapi pembimbing, pemimpin yang membimbingnya dan membinanya dengan penuh kelembutan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing dan membina para istrinya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Kalau suatu saat beliau harus marah kepada istrinya, marah beliau, namun tidak berkepanjangan. Marahnya bukan sebagai bentuk melampiaskan emosi, tetapi sebagai bentuk pendidikan, karena saatnya memang harus marah sang suami ketika melihat sesuatu yang beliau tidak ridha. Namun, dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas li ahli, beliau adalah suami terbaik dalam menyikapi istri-istrinya. Allah subhanahu wa ta'ala membimbingkan dalam surat An-Nisa juga, dalam ayat yang tadi kita dengarkan awalnya, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Jika kalian wahai para suami, ini sekarang syariat untuk para suami. Jika kalian wahai para suami mengkhawatirkan penentangan para istri kalian, mereka membangkang kepada kalian, tidak mau taat, tidak mau hormat, maka kata Allah, perhatikan baik-baik, fa'idhuhunna, berikan kepada dia, kepada istri itu, mau'idhah, nasihat yang dipenuhi dengan kasih sayang. Nasihat yang didahului dengan kata-kata yang membangkitkan semangat, bukan mematahkan semangat. Itu mau'idhah. Mau'idhah itu adalah nasihat yang bersifat lebih khusus lagi. Kalau nasihat contohnya, kamu jangan begitu, itu enggak boleh. Allah melarang kamu berbuat demikian. Lakukan ini, itu nasihat. Tapi kalau mau'idhah, dimulai, didahului dengan prolog. Dengan mengatakan, wahai istriku, kamu yakin bahwa kamu akan berjumpa Allah? Bahwa kamu akan mati, aku pun juga demikian. Tidakkah kamu takut kepada Allah? Tidakkah kamu menghormati syariat Allah? Ingatlah bahwa Allah itu menyiapkan surga untukmu. Ketika kamu taat kepada suami, hormat kepada suami. Ini mau'izah namanya. Dan jangan kamu menentang syariat Allah. Jangan kamu melanggar dan mengganggu suami. Karena Allah mengancam wanita yang mengganggu suaminya, tidak taat kepada suami dengan beberapa ancaman. Ini namanya mau'izah. Dan mau'izah cenderung diulang-ulang. Kalau sekali dia tidak taat, diulangi. Besok coba kita cari waktu yang tepat. Dicarikan suasana yang tepat. Diulangi lagi. Demikian tahapan pertama dalam ayat ini. Fa'idhuhunna. Kemudian baru pada tahapan kedua. Allah mengatakan, wahjuruhunna fil madajir. Maka, boikot dia, istrimu yang melanggar itu, yang tidak mau taat kepada kamu, tidak mau taat kepada Allah. Setelah melalui proses nasihat demi nasihat, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, tetap saja dia emosional, egois. Maka, boikot dia dalam tempat tidur. Kamu boleh keluar, wahai suami, dari kamarmu. Atau berbalik badan. Ya, sebagai sebuah pelajaran. Buat istri. Tapi, diatur pula oleh Nabi. Tidak boleh suami yang akan memboikot istrinya keluar dari rumah. Menginap di rumah teman. Atau keluar kota dengan sengaja. Atau menginap di hotel misalnya. Tidak boleh. Dilarang dalam Islam. Kalau mau memboikot, menjalani tahapan kedua tadi, tetap di dalam rumah. Tidak boleh keluar dari rumah. Tidak boleh mengikuti emosi. Jalani syariat Allah. Suami dituntut menghormati syariat. Begitu pula istri dituntut dan diwajibkan menghormati syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya nasihat yang itu merupakan tahapan pertama tadi, kalau disampaikan kepada istri yang salihah, istri yang menghormati Allah, istri yang takut kepada Allah, yang yakin dan beriman tentang adanya jannah atau surga yang dia harapkan, ketika dinasihati oleh suaminya, dia akan menundukkan pandangannya, malu, dia menyesal, dia bertaubat. Dia menyadari, ya suami saya manusia biasa, dia lemah. Tetapi suami saya punya Allah. Saya takut kepada Allah. Saya takut. Demikian seorang istri yang punya iman. Seorang mukminah, muslimah. Begitu pula ketika suami menerapkan tahapan kedua. Memboikot istri. Di dalam rumah. Dalam batasan-batasan tertentu. Tentunya boikot itu tidak identik dengan perbuatan kasar. Tidak. Tidak identik dengan kata-kata yang tidak senonoh. Tidak. Sebatas diboikot, dalam waktu tertentu. Istri yang salihah, istri yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika melihat suaminya seperti itu, sedih dia. Semalaman dia gak bakalan bisa tidur. Sampai menunggu ridhonya suami. Menunggu maafnya suami. Dia gak akan tenang tidur. Dan melihat suami yang seperti itu, dia akan kejar suami, dia akan datangin suaminya, meminta maaf. Maafkan aku. Demikian seorang istri yang salihah. Berbeda tentunya. Seorang wanita, seorang istri yang jauh dari bimbingan Islam, yang lebih didominasi cara hidupnya dengan cara-cara non-Islam. Apalagi sekarang sering dipertontonkan di televisi, dalam acara sinetron dan yang semisalnya. Bagaimana seorang istri berani membentak suaminya. Bagaimana seorang istri dipertontonkan di dalam televisi, menampar suami, tidak mau makan semeja dengan suami, dibiarkan suami melayani dirinya sendiri. Begitu juga di majalah-majalah. Begitu pula melalui kawan-kawannya, sering terjadi curhat antar wanita. Yang satu malah memberikan masukan-masukan yang tidak baik. Kalau aku, terhadap suamiku gak pernah aku tunduk. Dia harus mau nurut kepadaku. Kawan-kawannya seperti itu. Kemarin dulu suamiku marah. Aku tinggalkan. Aku keluar, aku ke pasar. Masya Allah. Tidak demikian, wahai wanita muslimah. Tidak demikian, wahai saudariku muslimah yang beriman kepada Allah. Boleh jadi suami saudari seorang yang lemah. Lemah fisiknya, lemah ekonominya. Tetapi Allah, pencipta suami saudari tidak lemah. Allah tidak lalai. Allah mencatat. Para malaikat yang ditugaskan mencatat amalan kita tidak pernah berhenti mencatat. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ada para malaikat, kata Allah, pencatat yang selalu menemani hamba-hamba Allah ini. Dicatat segala sesuatunya, wahai saudaraku. Demikian tahapan kedua ini. Harapannya si istri tadi yang memang lemah tingkat keimanannya. Lemah wanita itu. Wajib untuk dibimbing. Namun dengan kelembutan dan tahapan-tahapan yang dibimbingkan oleh Allah. Jangan kita melewati tahapan pertama langsung menuju ke tahapan kedua. Langsung kita memboikot istri tanpa ada proses nasihat-nasihat. Mau'izah. Tidak dibenarkan. Allah memberikan tahapan-tahapan ini tadi untuk dilalui sesuai dengan porsinya. Baru setelah itu, jika tahapan pertama nasihat tidak bermanfaat, tahapan kedua memboikot istri di dalam rumah juga tidak bermanfaat, tetap saja si istri menentang, membangkang, sombong terhadap suami, maka tahapan ketiga dengan segala batasannya, yaitu kata Allah, wadribuhunna. Bisa dilihat ini di dalam surat An-Nisa. Ayat ini bisa dibaca di dalam surat An-Nisa. Kata Allah, silahkan kalian pukul istri kalian itu. Pukul dengan batasan-batasan syariat. Apa di antaranya? Rasulullah mengatakan, la tadribul wajah. Jangan sekali-kali kalian menampar wajah atau memukul wajah. Jangankan kepada istri. Kepada orang lain, pria yang kuat sekalipun. Kita dilarang untuk memukul wajah, menghantam ataupun menampar ataupun dengan alat. Dalam Islam dilarang. Nabi kita melarang perbuatan ini. Jangan menampar, menempeleng. Tidak dibenarkan. Begitu juga cara memukulnya. Bukan dengan cara yang penuh dengan emosi. Sehingga melukai istri. Melukai kulitnya. Tidak dibenarkan yang seperti itu. Nabi juga melarang perbuatan tersebut. Tetapi pukulan sekadarnya. Oh, kalau ada yang mengatakan, wah dia kuat Ustaz, istri saya kuat, enggak akan peduli dia. Bukan tugas kita itu. hidayah di tangan Allah. Ya. Barakallahu fikum. Tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Barakallahu fikum. Tentunya juga mempertimbangkan sisi medis. Ya. Walaupun pukulannya pelan, tetapi pada tempat-tempat yang membahayakan secara medis, itu pun syariat melarang juga. Tidak dibenarkan. Nah, dan jangan pula pukulan itu disertai dengan caci makian. Misalkan dia memukul istri dengan mengatakan, memang kamu ini bodoh. Kamu ini orang yang sombong. Tidak. Dipukul sebatas memukul. Dengan harapan dia mau sadar. Tidak dengan celaan dan makian. Kemudian, jika tahapan pertama tidak berhasil, kedua tidak berhasil, ketiga pun tidak berhasil, Allah melanjutkan pada ayat yang sama. Fa in khiftum shiqaqa bainihima. Atau sebelum itu. Fa in ata'na lakum aw fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Jika istri tersebut mau setelah itu taubat, menyadari kesalahannya dan mau taat kepadamu, tidak membangkang lagi, sudah. Jangan dilanjutkan. Jangan berlebihan. Kalau dia minta maaf, jangan kemudian, jangan diulangi lagi ya. Awas kamu. Sudah. Dia minta maaf, ya sudah. Saya maafkan kamu. Kamu bertaubat kepada Allah. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang, wahai istriku. Taubatlah kepada Allah. Selesai. Jangan berlebihan. Setelah dia minta maaf dan mau bertobat, tidak pantas bagi suami berpaling, tidak mau memaafkan, melanjutkan permusuhan, tidak dibenarkan sama sekali. Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, "Fa in a'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Kalau sudah mereka mau taat melalui nasihat atau melalui tahapan kedua atau melalui tahapan ketiga, jangan kamu mendzalimi istrimu. Jangan. Tidak dibenarkan dalam Islam. Para hadirin yang saya muliakan, Islam itu lebih mengerti tentang hak asasi manusia dibandingkan lembaga-lembaga hak asasi manusia di dunia manapun. Kalau diterapkan syariat Islam, kehidupan ini menjadi indah. Nggak perlu kita berkiblat kepada barat. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga berlebihan. Ya. Lupa kepada syariat Islam. Tidak dibenarkan. Kembalilah kepada Al-Quran, wahai muslimin. Kembalilah kepada bimbingan Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tahapan keempat. Pada ayat yang berikutnya. Juga masih dalam surat An-Nisa. Kalau ternyata tiga tahapan tersebut sudah tidak bermanfaat lagi. Rumah tangga sudah di ujung tanduk. Bahtera sudah hampir tenggelam. Apa jalan keluarnya? Allah mengatakan, "Fa in khiftum shiqaqa bainihima, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Jika memang sudah rumah tangga tersebut di ujung tanduk, sangat dikhawatirkan perpisahan dan perceraian antar suami dan istrinya. Maka, kata Allah, utuslah seorang utusan dari keluarga pria dan seorang utusan dari keluarga wanita. Seorang utusan dari keluarga suami dan seorang utusan dari keluarga istri. Tapi perhatikan baik-baik ayat ini. Siapa utusan tersebut? Bagaimana ciri-ciri dan kriterianya? Allah sebutkan, faba'athu hakaman. Allah tidak mengatakan, faba'athu rajulan. Dan yang semisal. Tapi Allah mengatakan, faba'athu hakaman. Utuslah seorang hakam. Hakam adalah seorang yang memiliki sifat hikmah. Tidak emosional. Keputusannya tidak emosional. Tidak diwarnai dan didominasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Benar-benar dia bijak. Itu hakam. Benar-benar dia memikirkan kemaslahatan rumah tangga suami istri ini. Jangan sampai bercerai. Mereka punya anak-anak. Mau kemana anak-anak ini kalau bercerai? Dipikirkan baik-baik oleh sang utusan. Boleh ayah. Kalau ayahnya memang orang yang bijak, tidak emosi. Boleh paman. Boleh kakek. Boleh saudara kandungnya. Saudara kandung suami, saudara kandung istri. Yang memang bijak. Jangan sampai karena kesukuan atau karena gengsi keluarga, si ayah mengatakan, ayah suami, tinggalkan istrimu. Kita ini rumah tangga dan keluarga kita, keluarga besar kita punya harga diri. Bukan demikian. Atau ayah dan ibu si istri merasa tersinggung ketika anaknya dimarahi, ketika anaknya atau putrinya ditegur oleh suami. Kemudian intervensi dan mengatakan, kesinilah wahai putriku, kembali ke rumah. Pria itu bukan hanya dia. Pria itu banyak. Atau kata-kata yang semisal ini, yang dapat malah merusak rumah tangga. Tidak demikian. Tetapi utusan dari kedua belah pihak, orang yang bijak, orang yang hakim, yang punya sifat hikmah, tidak mendahulukan gengsi keluarga, tidak mengedepankan emosi, tetapi yang dipikirkan adalah kemaslahatan dan kebaikan rumah tangga tersebut. Dia melihat kesian rumah tangga ini. Dia sudah punya 3 atau 4 anak. Memikirkan, sang utusan melihat, menimbang, mau kemana anak-anak ini? Apa nanti mental mereka ketika ayah dan ibunya bercerai? Para hadirin yang saya muliakan, demikian gambaran dalam Islam sekelumit tentang aturan rumah tangga. Begitu juga tahapan yang kelima, jika memang harus bercerai, jika memang harus terjadi talak atau talak, karena memang Islam memberi peluang ini, jika kondisi sudah tidak bisa dikendalikan, perceraian pun ada aturannya. Rasulullah satu melarang seorang suami mencerai istri dalam keadaan nifas. Baru habis melahirkan. Gak boleh dicerai. Kalau dipaksa suami mencerai karena emosi di saat nifas, dia berdosa. Berdosa dia. Lu apakah terhitung talak, Ustaz, kalau dicerai di saat nifas? Ini pembahasan fikih, bukan pembahasan kita. Tetapi Rasulullah melarang seorang suami karena emosi mencerai istri di saat nifas. Diperintahkan untuk ditunggu. Sampai selesai nifas, mungkin emosi mulai reda. Mungkin setelah itu istri pun mulai sadar. Rencana perceraian itu pun batal. Mungkin dengan melihat si bayi lahir. Tangisan bayi membuat hati sang ayah pun terketuk. Hati sang istri pun terketuk. Sehingga rumah tangga itu pun bisa dipertahankan. Bahtera terus berjalan. Begitu juga dilarang dalam Islam. Seorang suami mencerai istrinya di saat haid. Di saat menstruasi. Tidak boleh. Tunggu sampai suci. Sampai dia menyelesaikan haidnya atau menstruasinya. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang ketiga, salah satu bagian dari aturan perceraian. Dilarang dalam Islam seorang suami mencerai istri walaupun tidak nifas dan tidak haid, tidak menstruasi. Tapi di saat suci itu pun dia pernah menggauli istri. Misalkan, kita sekarang hari apa? Sabtu. Istri kita menstruasi atau haid, sucinya hari Rabu yang kemarin. Rentan waktu dari Rabu sampai Sabtu sudah terjadi apa? Jima. Ya, sudah menggauli istrinya. Di saat seperti ini juga dilarang dalam Islam mencerai. Tunggu sampai istri mengalami haid yang berikutnya. Tunggu sampai istri mengalami menstruasi yang berikutnya. Dan suci baru setelah itu cerai. Subhanallah. Indahnya Islam. Betapa indahnya syariat Allah. Betapa indahnya syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir dari kajian kita malam hari ini, masih terkait dengan perceraian. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, At-talaqu marratan, fa'imsakum bima'ruf, aw tasrihum bi'ihsan. Sesungguhnya perceraian yang menjadi hak suami untuk masih bisa mengembalikan istrinya setelah itu hanya dua kali kesempatannya. Cerai pertama, selesai iddah. Cerai lagi misalkan 6 tahun lagi berikutnya cerai. Dua. Setelah itu yang ketiga, selesai lampu merah. Sekarang lampu kuning sudah. Begitu cerai yang ketiga, Allah melanjutkan dalam ayat Al-Baqarah juga. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا. Kalau dicerai yang ketiga, maka tidak halal lagi istri tersebut kembali kepada suami tersebut sampai istri tadi menikah dengan pria lain dan kemudian cerai secara normal, tidak ada kesepakatan-kesepakatan. Tidak kemudian nikahi istriku, mantan istriku itu satu bulan kemudian cerai. Ini haram hukumnya, tidak boleh. Nah, normal. Kalau ternyata istri Anda senang kepada suami yang kedua dan dikaruniai putra dan putri, sudah selesai. Anda tidak berhak sama sekali. Nah, maka hati-hati. Itu pun dalam ayat yang sama Allah mengatakan, فَإِنْسَاكُمْ بِمَعْرُوفْ أَوْ تَسْرِيْهُمْ بِإِحْسَانْ. Kalau kalian sudah mencerai dua kali, ada satu dari dua kemungkinan yang kamu bisa pilih setelah itu. Ya ini, Anda pertahankan rumah tangga itu dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf, ya, menunaikan hak masing-masing dan kewajibannya. Atau kalau sudah memang benar-benar tidak bisa dipertahankan, ya sudah, cerai dengan cara yang baik. Nggak perlu menyebarkan berita ke sana kemari. Yang suami menceritakan tentang istrinya kepada keluarga suami, itu memang istri yang jelek, begini dan begitu. Cerita kepada teman-teman kantor, saya sudah cerai dengan istri, memang dia jahat, memang dia. Nggak boleh. Dilarang dalam Islam. Begitu juga istri. Ya, setelah perceraian, jangan mengakhirinya dengan kejelekan. Boleh Anda mengadu kepada yang berhak untuk mendengar. Siapa? Misalkan pengadilan. Kalau pengadilan memang berhak untuk mendengar dari kita. Keluhan-keluhan kita. Sampaikan kepada pihak pengadilan. Bahwa saya sebagai istri dizolimin oleh suami saya. Dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini. Silakan. Tetapi kalau istri tersebut mau mengalah, ya sudahlah cerai. Saya mau mengurus anak-anak saya. Saya mau beribadah kepada Allah. Sudahlah, memang berarti kita belum ditakdirkan menjadi sebuah rumah tangga yang utuh. Suami juga demikian. Kita nampaknya belum mendapatkan taufik dari Allah untuk membina rumah tangga yang baik. Kamu teruskan menjadi wanita muslimah yang taat kepada Allah. Dan saya pun akan berusaha. Mari kita jaga baik-baik anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak dibuat benci kepada ayahnya. Dan si ayah jangan membuat anak-anak benci kepada ibunya. Kadang-kadang suami karena emosi cerita kepada anak-anaknya. Ibumu itu dulu ya, begini, begini, begini, begini. Si ibu juga cerita kepada anak-anak. Ayahmu itu jahat. Ayahmu itu pendusta. Ayahmu itu begini. Kasihan anak-anak. Bingung mendengarkan ini. Ini ayahku, ini ibuku. Ayahku sejelek itu dan ibuku sejelek itu pula. Jangan. Tidak dibenarkan dalam Islam. Wahai saudaraku. Kemudian, kepada para ayah dan ibu yang memiliki menantu, yang putra dan putrinya telah berumah tangga, kepada para ayah dan ibu yang putra atau putrinya telah membina rumah tangga, tolong dibantu. Dibantu rumah tangganya. Ketika putra Anda mengeluh tentang istrinya, tegur putra Anda. Kamu melapor tentang istrimu begini, begini, begini, begitu. Apakah kamu enggak sadar bahwa kamu juga punya kekurangan? Mungkin saja istrimu sabar terhadap kamu. Dinasehati, bukan ditampung. Dan kemudian dikatakan, ya sudahlah, memang itulah. Istrimu memang demikian. Jangan dibantu dengan baik. Begitu juga istri, ketika mengeluh kepada ayah atau ibunya tentang suaminya. sang ayah dan ibu benar-benar kasihan dan sayang kepada rumah tangga putrinya. Benar-benar dibimbing, sudahlah, kamu sebagai istri yang sabar, jangan banyak menuntut. Kalau suamimu salah, maafkan. Iya ibu, tapi suamiku begini dan begitu. Doa kepada Allah. Ya doa. Doakan suamimu semoga sadar. Mungkin saja suamimu seperti ini akibat dosa kamu. Mungkin kamu pernah berbuat maksiat kepada Allah sehingga rumah tanggamu seperti ini. Sholatlah malam, tahajud, puasa Senin Kemis, bersedekahlah kamu. Dengan itu harapannya Allah menjadikan rumah tangga kamu menjadi rumah tangga yang baik dan suamimu menjadi suami yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Panjang sekali pembahasan tentang rumah tangga Muslim, rumah tangga Islami yang tidak cukup waktu untuk dibahas dalam 2 atau 3 kajian. Namun harapan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya, membenahi rumah tangga saya, dan juga bermanfaat untuk para hadirin semuanya. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semua itu karena kekurangan pada diri saya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Takmir Masjid Darussalam. Semoga kemudahan yang diberikan ini menjadi sebab beratnya timbangan amalan soleh semua Takmir Masjid Darussalam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.